عن عائشة sebelum Allah menyingkap satu tabir dari 70 tabir, Allah mengampuni seluruh malaikat yang ada dan seluruh kekuatan pasukan yang ada di muka bumi. Hari bintang didatangkan, awan gelap didatangkan, segala bala didatangkan, dan seluruh malaikat dan seluruh malaikat yang menjaga gunung, malaikat yang menjaga lautan, malaikat yang menjaga perdagangan. Maka sebenarnya Musa bergetar ayat sholat besar. Cukup, jangan teruskan. Jibril berkata, usbud ya Musa, sopoh taro aksan, ahah, min ahah. Ini yang ini diriwayatkan di dalam tafsir Imam Al-Bukhari radhiyallahu. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka langit kedua. Terlihatlah gemuruh malaikat yang bertasbih dan berzikir, dan mereka mengelilingi Musa dengan demikian dahsyat-dahsyatnya, besar-besarnya, dan cahaya-cahaya yang berpindah darinya, yang membuat Nabi Musa bingung ketakutan melihat banyaknya malaikat itu dan bagaimana cahaya yang berlimpah dari zikir mereka yang bergemuruh. Maka Nabi Musa berkata, seperti itu cukup. Maka berkata dari usbudnya Musa, asal kata Musa bertahan. Kalau kalian yang lebih dari ini, maka Allah buka langit ketiga. Terlihat malaikat yang jauh lebih dahsyat dari malaikat yang pertama dan kedua. Langit pertama dan langit kedua, sehingga Nabi Allah Musa sangat ketakutan melihat malaikat itu, dan gemuruh pikir tasbihnya mengalahkan gemuruh ombak di lautan. Ketika Musa berkata, ya Musa, tenang Musa, tenang, kau akan lihat lebih dari ini. Maka Allah membuka langit keempat. Nabi Allah Musa terjatuh dari dahsyatnya melihat langit yang keempat dengan seluruh malaikat-malaikat dahsyatnya dan gemuruh-gemuruhnya. Tenang Musa, bergemetar Nabi Musa ini. Tenang wahai Musa, kau akan lihat lebih dari ini. Kau akan meminta lihat Allah. Buka langit kelima. Makin takut dengan Musa dan tidak berani lagi melihat, dan berkata, cukup Jibril, aku tidak melihat, aku tidak melihat. Kau masih akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala langit kelima, ketenangan dan ketujuh. Maka Nabi Musa berkata, didirikan oleh Jibril putbutnya Musa, tahan. Dia melihat keajaiban-keajaiban Allah di langit kelima, keenam dan ketujuh. Wahai Musa, sekarang kau akan melihat Lauhul Mahfuz. Setelah itu baru kursi, setelah itu arsy, setelah itu kau akan melihat Allah. Maka Nabi Allah Musa bertahan sampai melihat langit ketujuh, dan dia pun roboh. Tidak mampu berbahan. Jadi hadirat yang memuliakan Allah, 70,000 tabir yang meningkat, yang menutupi rahasia cahaya Allah, yang dicintai seluruh alam yang mempunyai cahaya ini bercahaya, yang menjadikan jiwa bercahaya, hingga jiwa ini sujud untuk memohon pengampunan dosa, hingga sampai bertobat dan merasa bersalah atas segala kepada jamaah berbahaya, dan kita terus di dalam terperangkap di dalam kegelapan dosa. Bukankah dosa adalah kegelapan? Bukankah pahala adalah cahaya? Cahaya tuntunan Allah, dan kegelapan adalah cahaya kegelapan Allah. Cahaya kemurkaan Allah, gelap gulita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka ketika Allah membuka cahaya itu menerangi hati manusia, sehingga mereka ingin bertobat, sehingga mereka ingin menyesal daripada segala dosa yang pernah mereka lakukan, namun mereka berputus asa dari mohon pengampunan, namun mereka ingin kembali, namun mereka merasa malu dan merasa tidak mungkin akan diampuni. Orang yang merasa tidak mungkin akan diampuni itu sudah dijawab jawabannya dari katakanlah hamba-Mu yang telah melampaui dari batas dalam berdosa, jangan putus asa dari rahmat-Mu. Demikianlah lembutnya Allah, demikian kasih sayangnya Allah, kasih sayang kewajibannya. Namun yang paling besar adalah Sayyidina Muhammad. Rahmat Allah itu banyak, namun itu hanyalah bagian dari rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memimpin seluruh bawa cahaya di dunia dan di akhirat, dan yang paling bercahaya di dunia dan di akhirat. Tapi Allah tidak perlihatkan cahaya Rasul di dunia, Allah perlihatkan di akhirat. Maka di saat itulah yang akan Nabi Muhammad SAW, para pengikutnya saja, para sholihin dan aulia dan mukarrabin, maka melintasi jembatan syarat neraka jahanam menjadi muru ya ibadallah tahiyyatun nur. Lewat syarat-syarat oleh hamba-hamba Allah yang saleh, cahaya kalian memaparku. Cahaya apa? Cahaya beriman Sayyidina Muhammad. Cahaya sunnah, cahaya-cahaya mata doa, cahaya penyesalan atas segala kesalahan, cahaya penyesalan atas dosa dan perbuatan yang telah lalu, dari kemungkaran dan bagaimana dengan yang akan datang. Mereka mencatat di kiri kananmu dan mencatat setiap detik. Setiap detik yang telah lalu tidak akan pernah bisa kembali lagi selama-lamanya. Maka kembalilah, utuhilah, belum terlambat, selama belum terlambat, selama belum sekarang, belum terlambat, maka saat itu tuntutlah. Hadir, tuntunan, pedoman bunyi berdiri Sayyidina Muhammad yang akan menerangi dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Hadis ini dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beribu dengan senang dengan membuat sesuatu itu di tangan beliau, atau memulai dengan tangan beliau. Di tanah kulit, saat pakai sendal, fitrahihi dan saat menyisir wakuruhihi wabishahihi kulit. Nabi SAW dalam bersuci dan dalam segala hal namun wabishahihi kulit di dalam segala hal keseluruhannya. Ini ada istilahnya hanya hadis amun maksus. Berkata Imam Al-Qadhan Al-Qadhani di dalam Al-Qadhan Tali Surah Sahih Bukhari, bahaya yang dimaksud pada segala hal ada yang dimulai dari diri seperti keluar dari masjid, keluar dari diri masuk ke toilet, masuk kaki kiri dulu dan hal-hal yang lainnya. Berbuat makruh barangkali, maka berbuatlah diberikan tangan kiri. Menyebabkan tangan, ada tangan bagus, tangan jelek, macam-macam tangan kiri, tangan jelek. Anda memakan. Enggak ada dong. Ngomong begitu karena awalnya karena kalau dia beriman kepada Allah tersebut dia tidak akan ragu. Namun jika dia ragu dan dia pelajari, dia akan temui bahwa hal itu justru puncak kemodernan yang muncul baru itu bukan saksi. Darah itu mengalirnya dari jantung ke kanan dulu, walaupun jantungnya di sini. Ke kanan dulu, darah itu lancar di kanan. Kuat di kanan, lemah di sini. Begitu sudah terkadang kotoran yang dibawa kotoran di dalam kita dibawa oleh kotoran sel-sel yang mati, bakteri dan lain sebagainya dibawa terus mengalir ke kiri lalu nanti diarahkan mana nih arahnya ke lambung, ke ginjal, ke mana. Jadi nanti kalau mulai dengan jalan dulu, kenapa? Karena lebih kuat dari kiri. Ya, karena kanan lebih darah mengalir ke kanan dulu. Kalau mulai segala sesuatu hal kiri dulu, maka tentunya dia akan kesulitan karena kanannya sebenarnya lebih kuat dari kirinya. Betapa mulia sempurna tuntunan Sayyidina Muhammad. Yang begini yang pada orang mengambil bulan sekarang bukti bulan pokok. Iya, bukti. Ibu katakan kalau orang yang ngomong orang-orang berbulan itu bohong. Orang paling tolol yang bisa mengajari kalau dia lihat gambar fotonya, kok gambar fotonya bayangannya dari dua arah, berarti dari dua lampu. Dalam sudut yang berbeda. Lalu dari dua arah. Kalau kita kan bayangan dari matahari satu arah, bulan juga bayangan dari matahari. Kenapa bisa dua arah? Jadi pakai lampu, kemal, ikan, pakai studio. Oke, nah, ya dibuat semua itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang bilang orang lain yang berbulan ini masih otak-atik kita pagi, kita pagi. Justru ini puncak moderna. Tuntunan sang Nabi itu adalah tuntunan yang paling modern. Ini masalah tayamum simpan baik-baik. Ya masalahnya tidak rumit. Saya tidak akan juga menyampaikan hal-hal yang terlalu panjang dalam masalah ini karena kita masih akan membaca risalah dari setelah satu bulan ini harus ada yang membaca kecil dengan Al-Fi'ah dari Sayyid al-Jari terlalu menerlama Al-Habib Ahmad bin Zain bin Al-Ali Al-Rabuji murid Al-Imam Kita masih membahas Bismillahirrahmanirrahim. Di buku mana sinyalnya ada di kios rekor 2 miliar harga 2000 berubara bisa berubara ya, ada kecemahannya lagi. Cuma yang kalian butuhkan bukan kalau sekedar itunya terjemahannya saja jadi cukup, hukum Islam berapa, hukum itu ini, tapi syaratnya ini kita syarat Bismillahirrahmanirrahim sudah berapa kali pertemuan belum selesai, dulu kali pertemuan tak ini yang keempat, kali kelima ini yang kelima nih. InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim belum selesai. Ya, hadirin-hadirat. Cuma jangan menyanggap macam-macam. Kalau imam-imam zaman dulu, seperti Imam Al-Tawbah bin Abdurrahman berbagi azaman sebelumnya yang saya sampaikan, yang ketiga beliau itu mencarakan makna kalimat tak dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim 10 hari tidak selesai di dalam setiap hari majlisnya, majlis-majlis-majlis. 10 hari yang selesai baru nampak dari Bismillahirrahmanirrahim saja. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, syaratnya yang perlu mari kita sudah sampaikan syarat demi syarat dan saya terus berusaha meningkat ya Rabb, semoga Allah SWT berkuasa ilmu yang dihidupkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin tibarin la yabda'u bi bismillah la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa akbar wa yaqim wa akbar wa yaqim wa aidan." Segala sesuatu yang dimulai tanpa Bismillahirrahmanirrahim maka dia terpotong. Dalam riwayat lainnya maka dia celaka. Dalam riwayat lainnya dia akan terkena penyakit kusta. Sesuatu yang dimulai tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, zaman sekarang kalau bukan karena kelabuan Allah, berapa banyak orang-orang yang akan terpotong-potong dan terkena dusta karena mulai banyak hal tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Makan, minum, tidur, bangun tiap bulu mata-mata kudulan amunar matulah dalam surat Muhammad. Pada makan minum seenaknya bagaikan hewan, maka raka tempat mereka telah. Makan minum semaunya segala diantar, harta segala disikat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang seperti ini dan semua perbuatan tidak ada masalah. Masuk rumah, keluar rumah, nanti ngomel. Rumah saya itu masukkan setan, dan lu masuk ke dunia. Ini ikut setan, karena itu. Besok ya, betul. Masuk rumah, berbisnisah, dan tahu. Rumah saya minta setannya. Ya setan masuk, dia kali berbisnisah. Rasulullah SAW mengunci pintu dengan bismillah itu. Rasulullah berkata, jika kalian akan tidur, tidak apa kalian akan tidur, maka tutuplah pintu, abri bilbab, fa'inna syaitan, la'ayat bilbab, mukhlaqan. Kalau kalian mau tidur, tutup pintu dan ucapkan basmalah. Fa'inna syaitan, la'ayat bilbab, membuka pintu yang terkunci. Masa kami bisa ketahan terus? Tapi terkunci di sekitar berlaku. Itu maksudnya. Bisa ketahan terus. Karena kuncinya dari bismillahirrahmanirrahim. Kunci biasa, buka oleh maling. Setan sudah ikut masuk. Ya setan tidak bisa masuk, karena maksudnya bismillah. Kuncinya dengan salah. Jadi menanggirkan kemuliaan Allah kepada atas malam dalam segala hal. Sungguh bismillah adalah kalimat yang agung dan luhur. Kita teruskan lagi dari setiap bismi, kita teruskan lagi pada kalimat Allah. Alif Lam Lam Ha. Alif Ma'atul Baru. Ini panjang lebar, ini terlalu panjang kalau dibahas. Dan ini kan saja alif maknanya tunggal. Lam artinya lillah. Karena panjang juga kalau sudah dimaklum. Jadi lillah milik Allah, kerajaan Allah, kekuasaan Allah, lillah. Ambillah satu lagi, tersisa lam dan hak saja, lalu miliknya, milik Allah, untuk Allah. Diambillah satu lagi, tersisa hu. Itulah yang dipakai banyak oleh para alhamdulillah, para mengajarkan murid-muridnya dengan jujur hu, atau ya hu. Tadi kita dengarkan di Indonesia, kalau seandainya aku sebaik-baik atau seindah-indah melengkapkan kerinduan itu adalah ketika dipanggilkan Aina Hidri Wakala tidaklah dikatakan kepadanya Aina Hidri berkecuali zat yang menjawab aku yang bersama aku adalah kasih. Aina Hidri itu dimana kasihku, Allah jawabkan. Itulah rahasia kemuliaan dari cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedalaman pemahaman alhamdulillah dipadu jadi Allah. Dan kita saya juga merasa tidak pantas untuk menerjemahkannya Ar-Rahman. Selanjutnya Ar-Rahman dalam pembelajaran zaman ini sudah terlewat waktu enam musim yang 10 selesai. Ya, jadi karena Ar-Rahman kita mudah-mudahan diri itu Ar-Rahman malam selasa depan. Ya, tidak saya jelaskan sekarang Ar-Rahman malam selasa depan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah SWT angkat derajat kita. Semoga Allah SWT menghapus dosa-dosa kita. Waktunya Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dosa kami, maka kami sudah memastikan diri kami di neraka. Tapi jika kami melihat rahmat-Mu, masih ada kemungkinan Engkau memanggil nama kami untuk masuk surga-Mu. Tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar, tidak ada kotoran dan tidak ada hal-hal yang bau busuk dan lainnya. Semua itu sirna dan mana di hadapan Allah. Dalam firman-Mu, dalam hadis kunci, tanpa